Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Wa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Nah, kita berada di hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita minimal untuk mengisi hari yang kita lalui ini dengan amalan soleh, dengan niatan untuk thalabul ilmi, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan apa yang diamanahkan kepada ana di sini untuk sedikit murojaah menasihati khususnya diri ana sendiri dan juga mungkin anak-anak kita, para santri, dan juga mungkin bisa bermanfaat kepada ikhwah yang lain. Naam, al-muhim, insyaallah kita niatkan semua ini dalam rangka untuk mencari ketaatan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan ini, naam, yang diamanahkan kepada kita adalah dengan tema ma huwa ilmu nafi', apakah ilmu yang bermanfaat itu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-ilmu adalah merupakan perkara yang besar, yang agung, yang mulia. Banyak nas di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang memikul, yang mengemban ilmu, yang mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu, yang bersabar di atas ilmu dan seterusnya. Nah, banyak sekali dan sudah sering kita mendengarkannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana ayat yang kita terhafalkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas apa-apa yang kalian amalkan. Maka perkara yang bisa mengangkat derajat seorang dari kerendahan kepada kemuliaan, tentu ini adalah merupakan sesuatu yang mulia. Karena tidak mungkin manusia yang derajatnya rendah kemudian terangkat menjadi mulia dengan sesuatu yang tidak mulia. Nah, maka ini adalah merupakan sesuatu yang mulia, yang menunjukkan keagungan ilmu. Juga al-ilmu itu merupakan obat bagi hati-hati manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'akum ma'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Allah katakan, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian ma'idah, peringatan, nasihat dari Rabb kalian, yang maksudnya adalah, kata Imam As-Sa'di, Al-Qur'anul Karim. Wa shifaa'un lima fi sudur, dan juga merupakan obat bagi hati-hati manusia, dan merupakan huda, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan makna shifaa'un lima fi sudur, bahwasanya ini adalah, yakni Al-Qur'an ini adalah merupakan obat bagi penyakit-penyakit syahwat yang enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni syifa min amradi syahwati saddah anil inqiyadi lisyar. Obat ketika manusia enggan untuk melakukan ketaatan ketika dia membaca, memahami Al-Qur'anul Karim, maka tergugah untuk dia bangkit melakukan ketaatan. Juga Al-Quran merupakan obat dari penyakit-penyakit syahwat. Wa amrati syahwat al-qadihah minal ilmil yakini. Dan Al-Quran itu merupakan obat bagi penyakit-penyakit syahwat. Penyakit-penyakit syubhat. Yang dia penyakit syubhat itu memakan ilmu. Agama yang ada di dalam hati-hati manusia. Keyakinan yang ada di dalam hati-hati manusia. Fa innama fihi minal wa'id wa targhib wa tarhib wal wa'id wal wa'id. Karena apa yang dia ada dalam Al-Quran itu, dia merupakan nasihat, wa targhib juga dorongan, ancaman, wal wa'id dan juga merupakan janji-janji. Di dalam Al-Quran itu ada nasihat, ada dorongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan ketaatan, ada tarhib, ancaman, dan juga ada janji-janji bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, niscaya Allah akan memberikan pahala yang besar, kenikmatan jannah, juga keamanan di dunia. Kemudian ada juga wa'id, peringatan. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, niscaya dia akan diancam dengan azab di dunia dan juga bisa jadi dengan azab di akhirat. Nah, maka dengan obat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita agar kita sebagai manusia kembali menjadi jernih hatinya, menjadi na'am bersih ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidaklah selamat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang bersih hatinya, yang selamat hatinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, kemunafikan dan juga dosa-dosa. Sebagaimana Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta benda yang dimiliki manusia dan juga anak-anak mereka tidak mendatangkan manfaat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi dan seterusnya. Kecuali yang bisa selamat adalah mereka orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Dan hati manusia itu bisa bersih salah satunya adalah dengan mentadabburi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebagaimana ayat yang kita baca di atas merupakan mau'idah mir rabbikun wa syifa'un lima fis sudur. Merupakan nasihat dari Rabb kalian dan juga obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, kecuali Allah perintahkan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah tambahan yang berupa ilmu. Allah katakan dalam surat Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rasul, berdoalah wahai Rasul, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Diminta atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon tambahan ilmu. Lalu apakah ilmu yang mesti dipelajari, yang memiliki keagungan, keutamaan sebagaimana yang kita sebutkan di atas? Nah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah dhabtu nususil kitab wa sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyudu fi dhalika bil ma'thuri 'ani sahabati wattabi'in wa tabi'ihim fi ma'anil qur'ani wal hadis fi ma warada anhum minal kalami fi masailil halal wal haram wa zuhdi wa raqa'ik wal ma'arif wa ghairi dhalik. Yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah mempelajari dengan sebenar-benarnya nas-nas dari kitab dan sunnah dan memahami makna-maknanya, yakni berusaha memahami makna Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya, dan juga memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman, dengan penafsiran dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari pemahaman para tabi'in. Dan apabila tidak terdapat pemahaman para tabi'in, kita ambil dari at-tabi'ut tabi'in dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, wa fi ma warada anhum min al-kalam fi masailil halal wal haram, dan juga memahami apa yang terdapat di dalamnya dari perkara-perkara masalah-masalah al-halal dan haram, juga masalah zuhud, dan juga untuk mengetahui masalah-masalah yang selain daripada hal tersebut. Ini adalah yang dimaksud dengan ilmu syar'i yang diperintahkan kita untuk mempelajarinya, yang dengannya manusia terangkat menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di hadapan manusia. Berkata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, juga ini adalah nukilan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Fathul Ilmi Salaf ala ilmi al-khalaf, beliau mengatakan al-ilmu maja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ma kana ghairu dhalika falaysa bi'ilmin. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, yang dinamakan ilmu itu adalah apa-apa yang datang atau dibawa oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang dinamakan ilmu yang selain dari itu, selain yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dinamakan sebagai ilmu. Maka kita dapati al-ilmu, kalau dikatakan ilmu secara mutlak, maka dia adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, maka dia dikaitkan ilmu kedokteran, ilmu tib, ilmu hadasah, dan seterusnya. Naam. Akan tetapi ilmu secara mutlak, maka dia adalah ilmu syar'i. Naam. Juga berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau katakan kullul ulumi siwal Qur'an mazqalatun, semua ilmu yang selain Al-Qur'an itu adalah perkara yang menyibukkan. Illal hadis wa ilmil fikih wa illal hadis wa wal ilmil fikih fid din, kecuali ilmu hadis, juga ilmu dalam rangka memahami agama ini. Wal al ilmu ma kana fihi qala hadathana, al ilmu ma kana fihi qala hadathana, yang dinamakan ilmu itu adalah telah mengabarkan kepadaku, yakni ilmu hadis, telah mengabarkan kepadaku fulan, hadathana fulan, hadathana fulan, dan seterusnya. Wa ma siwa dhalika waswasus syaitan, dan selain dari itu, selain dari Al-Quran, juga Al-Hadis, juga ilmu, selain daripada ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah, adalah merupakan waswas dari syaitan. Ini adalah ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga apa yang kita dapati sekarang dari kebanyakan kaum muslimin yang mengikuti jejaknya kaum Yahud dan juga Nasara, yang mereka mengutamakan, memuliakan ilmu dunia, mereka menjadikan ilmu dunia sebagai tujuan, ini adalah merupakan kebatilan. Perkara yang tidak mereka sadari bahwa hal ini adalah perkara yang akan menjerumuskan mereka karena telah menjadikan sesuatu yang justru di sana banyak perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan. Nah, mereka menjadikan gelar-gelar sebagai tujuan. Telah bergelar profesor, doktor, MA, MSc dan seterusnya. Dari gelar-gelar duniawi yang ini merupakan kebanggaan-kebanggaan semu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada timbangannya. Nah, apakah seorang yang bergelar profesor nanti mendapatkan keringanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oh, ini profesor fulan. Ini dosanya banyak, tapi karena profesor fulan diringankan. Nah, tidak bisa. Akan tetapi ini sudah menjadi sebuah tren, kebiasaan, adat kebiasaan yang sekarang menjadi sesuatu yang digandrungi. Orang kalau tidak punya gelar, minder, risih dan seterusnya. Padahal para ulama kita rahimahumullah, mereka orang-orang yang justru khawatir dengan perkara-perkara seperti itu. Hubud duhur, hubud riasah, mencintai ketenaran, kepemimpinan dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang zuhud terhadap itu semua. Mereka adalah orang-orang yang mencintai akhirat. Mereka adalah orang-orang yang belajar ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk mencapai mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meniatkan untuk memperbaiki diri-diri mereka. Mereka meniatkan untuk memperbaiki keluarga, kaum kerabat mereka dan kemudian umat. Akan tetapi manusia di zaman kita sekarang, mereka menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mendapatkan ketenaran. Kita dapati, dan ini wakil terjadi, seorang yang bergelar banyak, insinyur, MT, ketika dia berbicara di masjid, orang akan mendengarkan. Apalagi bergelar lebih tinggi lagi, doktor, profesor, orang akan mendengarkannya. Padahal yang mereka, apa yang mereka ucapkan menyelisih Al-Quran dan sunnah Nabi. Padahal apa yang mereka sampaikan adalah hadis-hadis yang dhaif, yang mungkar, bahkan maudhu. Wa iyadubillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita untuk berada di tempat ini, yakni tempat yang mana kita mempelajari hadis-hadis yang sahih. Kita berusaha untuk saling mengingatkan dari ketergelinciran kita dengan cara mencari ilmu. Alhamdulillah. Kita berusaha untuk memperbaiki diri dengan ilmu yang sahih. Meskipun tidak pakai gelar. Gelar karpet saja, insyaallah. Kalau ada. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan asar kepada pemiliknya. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu-ilmu sebagaimana disebutkan di atas, pengen disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan juga ilmu yang dipelajari adalah ilmu-ilmu agama yang bisa memberikan asar, pengaruh dalam kehidupan kita. Maka kita dapati seorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniai ilmu, maka dengan ilmu tersebut Allah jadikan dia terhindar dari kebinasaan. Atas dasar ilmu yang Allah karuniakan kepadanya. Sebagaimana kita dapat di dalam Al-Quranul Karim, kisah Qarun yang keluar kepada kaumnya, kemudian di sana hadir manusia, ada di antara mereka yang jahil, ada yang alim. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana Qarun yang menyombongkan diri, kemudian bagaimana orang yang terkagum-kagum dengan Qarun yang keluar dengan harta bendanya, perhiasan yang ada pada dirinya, sehingga orang tersebut ingin seperti Qarun. Nah, Allah khabarkan kepada kita, faqaraja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduuna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin 'adzim. Maka keluarlah Qarun atas kaumnya dengan perhiasan yang ada pada dirinya. Naam. Wa qala alladziina yuriduuna alhayata ad-dunya, maka berkatalah orang yang menginginkan kehidupan dunia, tuhai kiranya saya diberi seperti apa yang Allah berikan kepada Qarun. Sungguh dia telah mendapatkan kemuliaan yang besar. Akan tetapi orang yang Allah karuniai ilmu, dia tidak melihat seperti itu. Dia tidak melihat zahir yang ada pada diri seseorang. Nah, ini adalah karena keberkahan dari ilmu yang dia dapatkan, yang Allah karuniakan kepadanya. Maka dia mengatakan, waqala alladziina utul ilma wailakum tawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wala yulaqqaha illa sabirun. Sungguh, dan berkata orang-orang yang memiliki ilmu, maka celakalah kamu, sesungguhnya karunia Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh, lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada Qarun yang berupa harta benda dunia yang meskipun dia jumlahnya banyak, dan tidak akan mendapatkan hal itu, yakni tidak akan mendapatkan kemuliaan berupa karunia Allah Subhanahu wa taala itu kecuali mereka orang-orang yang sabar. Nah, maka pada akhirnya setelah Allah Subhanahu wa taala singkapkan hakikat dari Qarun ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala benamkan dia di dalam ke dalam bumi beserta seluruh harta bendanya dan orang-orang yang mengikuti dia, maka orang yang jahil baru sadar. Nah, baru sadar. Padahal orang-orang yang Allah karunia ilmu sudah tahu sebelumnya, karena keberkahan ilmu yang Allah karuniakan kepadanya. Sedangkan orang yang jahil hanya melihat dari sisi materi, sisi duniawi atau sisi fisik. Nah, taunya belakangan setelah semuanya terjadi. Kalau dulu seperti polisi India, semuanya sudah selesai baru datang. Wing wing wing. Seperti itu. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun, dia baru menyesal. Wa asbahal ladina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula ammanallahu 'alaina la khasafa bina. Wa ka'annahu la yuflihul kafirin. La yuflihul kafirun. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun karena kedurhakaannya dia kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nah, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Muktasar Qasasul Anbiya, dia termasuk orang yang membuat tipu daya dalam rangka untuk mencelakai Nabi Allah. Utusan Allah dibuat tipu daya seolah-olah dia melakukan sebuah perbuatan keji yang nista. Nah, dalam rangka agar Nabi Musa ini wafat, meninggal, dan dia terbebas dari semua beban, dia mendapatkan kemuliaan, dan seterusnya. sehingga tidak ada yang menyaingi dia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa, kemudian dia terbenam ke dalam tanah meskipun dia bertiak meminta tolong kepada Nabi Musa dengan menyebutkan silsilah kekerabatan dia dengan Nabi Musa. Akan tetapi Nabi Musa alaihi salatu wasalam tidak melihat hal itu karena dia orang ini berusaha membuat tipu daya dalam rangka memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Qurun terbenam ke dalam bumi beserta orang-orang yang mengikutinya binasa, orang yang tadinya jahil ini baru sadar. Nah, maka tiba-tiba orang yang kemarin menginginkan untuk mendapatkan kedudukan sebagai kedudukannya Qurun, dia mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Sungguh seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan kepada kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala telah benamkan kita bersama dengan Qurun dan orang-orangnya kemarin. Nah, seperti Qurun dan orang-orangnya kemarin. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan, tidak beruntunglah orang-orang yang berbuat ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi, adalah ilmu yang menyebabkan seseorang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan kita semuanya sudah menghafalnya, sudah memahaminya, dan sering bahkan berulang kali dibacakan kepada kita ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka ilmu dari para ulama, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha perkasa lagi Maha pengampun. Orang yang bodoh, yang tidak tahu tentang keagungan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mengetahui keutamaan manusia yang lainnya, dia bisa jadi sombong karena dia tidak memiliki ilmu. Akan tetapi ketika dia mendapatkan ilmu, memiliki ilmu, maka dia semakin takut. Dia membaca di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, bahwasanya semua yang di langit dan di bumi bersujud kepada Allah, yasjudu man fis samawati wal ard, maka dia menjadi takut. Dia membaca di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, walillahi ma fis samawati wal ard, maka dia hatinya menjadi takut. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kecilnya makhluk di hadapan Allah, bahkan langit kelak digulung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, dia memahami tentang keutamaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu adalah makhluk yang kecil, maka dia takut untuk menyombongkan diri. Akhirnya semakin takut, semakin banyak ilmunya, semakin takut, dan seterusnya. Dan juga di antara ilmu yang bermanfaat dari hamba, seorang hamba, adalah bahwasanya ilmu tersebut diamalkan di dalam kehidupannya, tidak semata-mata dihafal, difahami, akan tetapi diamalkan. Sudah habis waktunya. Habis. Assalamualaikum. karena waktu sudah habis. Sampai lupa. Karena waktu sudah habis, maka insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Nah, tadi adalah bisa kita baca di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Fatwa Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, dan juga di dalam kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, dalam kitab beliau Hilyah Talibul Ilmi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-afu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.